Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana, rizukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad. وحبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا اجتمعنا في هذا المكان وفي هذه الليلة المباركة من أجل حبيبك سيدنا محمد فاجمعنا يا ربنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد واخسرنا مع زمرته وتحت لوائه واجعلنا يا ربنا في هذه الدنيا من أنصاره ومن أنصار دينه وأعنا يا ربنا على اتباع سنته ولا خل على حسن المعاملة به اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta-pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbahagialah wahai hamba-hamba yang menyadari kalau dirinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga merasa perlu untuk berkumpul mengadakan acara pengukuhan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, menjadi umat Nabi Muhammad ini sangat istimewa, dan sungguh umat menjadi umat Nabi Muhammad ini sesuatu yang dirindukan oleh orang-orang mulia. Para anbiya terdahulu sebelum Nabi Muhammad pun merindukan untuk menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa alaihissalam, dikisahkan Sayyidina Musa alaihissalam, suatu ketika beliau membuka lembaran-lembaran suhuf yang diwahyukan kepada beliau. Di dalam suhuf tersebut, beliau menemukan sanjungan pujian dari Allah kepada sekelompok kaum, sekelompok umat. Kemudian berpindah ke lembaran yang lain, ditemukan lagi sanjungan-sanjungan untuk umat dan kelompok tersebut. Berkali-kali Sayyidina Musa menemukan sanjungan dan pujian Allah untuk umat tersebut. Maka seketika itu Sayyidina Musa alaihissalam memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah ij'alhum min ummati. Ya Allah, jadikan itu umat. Semoga itu adalah umatku ya Allah. Nabi Musa berharap kalau itu adalah umat beliau, karena disanjung di dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Musa alaihissalam, berharap itu adalah umat Sayyidina Musa alaihissalam. Akan tapi dijawab oleh Allah Jalla Jalaluh, ya Musa, itu bukan umatmu, akan tapi itu min ummati Ahmada, akan tapi itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Sayyidina Musa alaihi salam mendengar jawaban dari Allah bahwa umat yang disanjung-sanjung, umat yang dipuji oleh Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia itu adalah umat Nabi Muhammad, maka spontan Sayyidina Musa alaihi salam menengadahkan tangan dan memohon, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada, ya Allah kalau begitu jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita sadari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita saat ini. Untuk menjadi umat Nabi Muhammad ini umat istimewa, umat mulia. Dan ingat kemuliaan kita karena apa? Sambung dengan manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rumus yang tidak boleh dirubah, rumus yang tidak boleh digugat adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, maka itu akan menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Nabi Muhammad paling mulianya Nabi, paling bagusnya Nabi, maka ketahuilah umatnya paling bagusnya umat, sahabatnya paling bagusnya sahabat, keluarganya paling bagusnya keluarga, dan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan Nabi menjadi paling mulia. Cara berpakaian Nabi adalah paling bagusnya cara berpakaian. Cara berjalan Nabi paling bagusnya cara berjalan. Cara makan Nabi paling bagusnya cara makan. Cara tidur Nabi paling bagusnya cara tidur. Dan ketahuilah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, sudahkah hal-hal yang seperti itu kita rasakan dengan hati atau sekedar cerita yang kita fahami dengan akal tanpa dirasakan oleh hati kita? Permasalahannya adalah hati yang belum sambung, belum menyadari dan belum merasakan. Kalau itu hakikat, kalau hanya sekedar bercerita, oh perjalanan Nabi, jalannya Nabi paling bagusnya cara berjalan, sahabat Nabi paling bagusnya sahabat, keluarganya Nabi paling bagusnya keluarga, dan seterusnya, akan tapi jika itu tidak dirasakan dengan hatinya, tidak akan membuat pengaruh di dalam diri kita. Maka, memahami sunnah Nabi tidak cukup dengan akal, akan tapi ada sunnah batin, bagaimana hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diserukan para ulama-ulama, para habaib dari masa ke masa, menanamkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh seorang hamba tidak akan mampu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya kecuali ada dorongan cinta di dalam hatinya. Kalau hanya mengikuti secara lahir, banyak orang bisa meniru Nabi Muhammad secara lahir. Karena apa? Secara lahir bisa mengundang sanjungan, secara lahir bisa mengundang pujian, dan ada orang yang hanya ingin disanjung dan dipuji. Ketahuilah, itulah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad istimewa. Kalau ada orang meniru jalannya Nabi, orang akan menyanjungnya. Kalau ada orang meniru cara makannya Nabi, akan menyanjungnya. Akan tapi yang menjadikan bermakna adalah di saat kita meniru cara makannya Nabi, di saat kita meniru cara jalannya Nabi, di saat kita meniru cara tidurnya Nabi, karena kita ingin sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hati kita sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta, cinta, cinta yang dijanjikan oleh Nabi dengan lesan mulianya, anta ma'am man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah ikut berjuang menghadirkan majlis ini, dan juga yang sangat kami cintai, Al-Habib Ali, tadilah memberikan pesan-pesan untuk kita, para habaib yang lainnya, para ulama, dan juga pejabat pemerintah, dimulai dari Pak Wali Kota, Pak Dandim, semuanya alhamdulillah lengkap kumpul di sini. Semoga ini benar-benar perkumpulan lahir dan batin. Perkumpulan lahir dan batin, tidak cukup perkumpulan lahir, tapi batin. Dan berkumpul di sini adalah kita menjadi tamunya Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, kami akan minta kepada Syekh Nabil bin Sumair untuk menyandungkan nasyid yang enggak pakai pukulan, enggak pakai alat. Suarakan nasyid yang enggak pakai suara, enggak pakai alat. Sebagian nasyidnya lah biar dibiar. Saya dengar yang pernah Buya dengar di Solo waktu itu ya. Hah? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad من حسن ظني بربي حس قلبي من حسن ظني بربي حس قلبي ملان يا واسع الجود يا من له عطايا حسان يا رب الأرباب يا ذا الفضل والامتنان أنت اللجى يا كريم الوجه والمستعان وقد قصدتك وأنت أعلم بما في الجنان ولي مطالب ولا تحتاج فيها بيان مديت كفي عسى تحصل كرام أحيان تحصل كرامة بها ندرك نعيم الجنان في صحبة المصطفى أحمد خير إنس وجان المصطفى الزين لي قد فك كل الزيان أشرف نبي قد بلغ في القور بأعلى مكان جد الذي عند ذكر له يطيب الزمان يا سيد الرسل يا طه الأمان الأمان هيا درك جود بنظره منك في كل آن بالباب قد قمت وانت الظخر لي والكنان جرق من الهم والبلوى ومن الامتحان أشكو إليك الضنا فالضعف الجسم بان مقدر على الابتلاء ولا الحمول الرزان ذا لي ظهر والذي في القالب عاده مصان متى بحضر أهلي عند شرب الدنان واحضر مع القوم في حان الصفا خير حان وانظر محيي النبي واشهد جماله حيان وينشرحن الخواطر والكرامة تبان رب استجب دعوتي واحفظ علي حيثك واجعله من حزب خير الخالق في كل شان وأهله وصاحبه وأولاده ومن في المكان وصل ربي على أحمد قل ما فاجربان ربي استجيب دعوتي واحفظ علي حيث قام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شكرا ما شاء الله جزاكم الله. Namanya qasidah, ini lahannya, lagu lain lagu Hadramut. Ya kita balik ke Hadramut lagi biasanya. Ibu belum pernah Hadramut. Hadramut tidak ada hujan begini. Ini ada hujan, suasana Hadramut ada hujan lagi. Lebih indah lagi insya Allah. Baik kita lanjutkan. Mari kita sadar dan sadar dan sadar kalau kita ini pakai nama Nabi. Untuk kita, yaitu kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk mantaskan diri karena kita punya nisbat kepada manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasakan dengan hati kita kalau kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Tidak cukup kita berbangga dengan kalimat terucap, akan tapi tidak dirasakan oleh hati kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung Nabi Muhammad, maka yang bersambung dengan manusia agung dia akan agung, dia akan mulia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita rasakan dengan hati kita. Kita berusaha untuk mencoba meniru cara Nabi, makan, cara tidur Nabi, segala yang ada hubungannya dengan Nabi, mari kita tiru perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, namun pasti menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di sana ada upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Nabi. Kalau ditanya umat siapa, engkau adalah umat Nabi, akan tapi perilakunya tidak sama sekali tidak sambung dengan Rasulullah. Bajunya bukan baju yang menjadi sebab Nabi bergembira. Bajunya bikin Nabi nangis, perilakunya bikin Nabi nangis. Mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, ayo kita berubah saat ini, malam ini, malam cinta Rasul. Kita membuat perubahan pada diri kita dengan benar. Ayo dan ayo kita tinggalkan segala sesuatu yang menjadi sebab Nabi Muhammad murka. Di rumah kita, bagaimana urusan kita dengan ibunda kita, ayahanda kita? Bagaimana urusan kita di rumah kita dengan saudara-saudari kita? Bagaimana urusan di rumah kita dengan pasangan kita? Sudahkah perilaku kita dengan mereka menjadi sebab Nabi Muhammad bergembira? Atau perilaku kita menjadi Nabi Muhammad nangis? Sesaat dolim kepada ibundanya, sesaat dolim kepada suami, sesaat dolim kepada istri, sesaat dolim kepada anak, sesaat dolim kepada pembantu. Kalau dia mengaku umat Nabi Muhammad, seharusnya dia malu. Dia pakai nama Nabi untuk dirinya. Dia pakai nama Nabi, akan tapi dirinya tidak berusaha untuk mendekat. Perilaku tidak berusaha untuk mengikuti Nabi. Tingkah lakunya jauh dari Nabi, maka dikhawatirkan dia adalah pembohong-pembohong. Ayo kita menjadi orang yang serius mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami selalu ingatkan, dari mulai yang ringan-ringan saja, ngikut cara makan Nabi, pastikan Anda tidak akan makan kecuali dengan tangan kanan, Anda tidak akan minum kecuali dengan tangan kanan, pastikan Anda tidak akan ke toilet kecuali mendahulukan kaki kiri, dan di saat Anda melakukan itu, pastikan kalau Anda ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasakan dengan Nabi yang ringan-ringan. Semua yang ada urusannya dengan Nabi, ketahuilah menjadi baik, mulia. Dan ingat, sekarang ada upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam cara. Kalau orang jauh dari Nabi itu jauh dari Allah. Tapi kalau orang menjauhkan kita langsung dari Nabi ini, kadang diketahui, disadari. Kalau ada orang menjauh, kamu jangan dekat dengan Nabi Muhammad, orang enggak bakal mau. Akan tapi sekarang ada upaya bagaimana menjauhkan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ditanamkan kebencian, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanamkan kebencian perlahan kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanamkan kebencian kepada kearaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanamkan kebencian kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya tujuannya untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jauh dari Nabi Muhammad, sudah dengan iblis pasti, dengan syaitan. Termasuk sekarang ada fatwa-fatwa yang tidak perlu dihadirkan. Bahkan unik seperti tadi disinggung tentang ibunda Nabi Muhammad oleh Habib Ali Saud. Paling ibu yang sangat mulia. Tapi ada upaya-upaya mengatakan ibunda Nabi di neraka. Apa urusan musil benar kamu dengan ibunda Nabi Muhammad SAW? Dengan ayahanda Nabi Muhammad SAW? Apakah tidak? Ini ada hal-hal yang semacam itu. Upaya untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya adalah dengan cara menghindarkan kita dari acara-acara yang mendekatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah anda jika anda masih mau bergabung dan diberi oleh Allah keinginan untuk bergabung dengan acara-acara yang semacam ini. Acara maulid, acara pencinta Rasul, menyanjung Nabi untuk kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kena hujan yang semacam ini, oh tambah nancep, semakin subur cinta itu disirami hujan. Dengan perjuangan semakin dahsyat, semakin hebat. Bahkan nikmati. Ada yang berbisik, iya Bu ya enggak kehujanan. Ya. Mohon maaf, seharusnya saya harus hujan. Memang kok indahnya ini harus dibuka biar kehujanan semuanya, biar bareng-bareng kehujanan. Agar sama-sama merasakan kesejukan. Baik ibu, bapak yang mewakili saja dah insyaAllah. Mohon maaf ini. Jadi ada kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena waktu ya, saya kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau dia merasakan sesuatu, langsung sambungkan dengan Nabi itu hilang rasa sakit, rasa berat itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di saat beliau menghantar Nabi, menemani Nabi akan berhijrah, mampir di Gua Thur. Di saat mau masuk Gua Thur, begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah, ditahan Rasulullah, ya Rasulullah jangan masuk dulu. Ini gua yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Artinya dikhawatirkan di situ ada binatang buas atau binatang-binatang yang bisa menyengat, apakah ular atau kalajengking. Biar aku yang melihat dulu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baik ya Abu Bakrin. Masuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke gua tersebut. Setelah masuk ke gua, dibenerin, dibersihin itu gua. Ada beberapa lubang yang diduga bakal ada binatang-binatang ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikasih. Bahkan dalam riwayat digunakan untuk baju rangkapnya. Sayyidina Abu Bakar, orang Arab biasa pakai baju rangkap. Semacam jubah itu. Semacam jubah. Baju rangkapnya dilepas. Lalu dirobek, digunakan untuk menyumbat. Biar aman itu lubang-lubang. Kemudian setelah lubang-lubang ini ditutup selesai, tinggal satu lubang yang tersisa. Ada satu lubang lah, cuma satu lubang. Gampang saya injek aja deh. Nanti biar saya dudukin. Saya dudukin aja lah. Yang penting gak bisa keluar. Kalau ada apa-apa. Akhirnya keluarlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, tempat sudah siap untuk dimasuki. Allah. Masuklah Rasulullah. Dan Nabi Muhammad yang mulai semalam sudah diintai oleh orang kafir. Nabi Muhammad juga tidak tidur, tidak istirahat. Maka terasa kantuk datang kepada Nabi. Maka di saat masuk huwa, saat itu langsung Nabi merasakan kantuk dan tertidurlah Nabi. Dan bagaimana cara tidurnya Nabi? Cara tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sungguh bahagianya Sayyidina Abu Bakar. Pahanya digunakan tidur oleh manusia mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nikmat tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi di saat Nabi lagi enak tidur, tiba-tiba di kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang digunakan untuk menutup lubang, ada sesuatu yang menggodanya. Ada binatang yang menyengatnya. Dan di saat seperti itu Sayyidina Abu Bakar merasakan sakit yang sangat. Cuman Sayyidina Abu Bakar dengan rasa sakit itu bertahan karena apa? Takut Sayyidina Muhammad itu terbangun. Bertahan sakit demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat menahan sakit, badan bisa diam, tidak bergerak. Karena melihat Rasulullah tidur. Sayyidina Abu Bakar karena cintanya tidak ingin membangunkan orang yang sangat dicintai Rasulullah. sayang, cinta kepada Nabi dibiarkan begitu saja. Sementara kakinya disengat dan itu sangat sakit dan dirasakan sakit dan sakit semakin sakit. Sayyidina Abu Bakar tetap bertahan demi yang dicintai yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat, biarpun badan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa bertahan, akan tapi air mata tidak bisa ditahan. Tiba-tiba air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jatuh dan jatuhnya tepat di bibinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah di saat tetesan air mata jatuh di bibir Rasulullah, saat itu Rasulullah terbangun. Lalu Sayyidina Muhammad bertanya, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apakah kamu takut? Apakah kamu takut jika kita berdua yang ketiga adalah Allah?" Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Saya tidak takut ya Rasulullah." "Lalu kenapa engkau menangis wahai Abu Bakrin?" Sayyidina Abu Bakar bercerita, "Ya Rasulullah, aku menangis karena di kakiku ada yang menggigit ya Rasulullah." "Ah, ada yang menggigit." Kemudian dilihat oleh Rasulullah dan setelah itu diobati oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit jadi contoh apa? Apapun yang Anda rasakan dari jerih payah, hendaknya Anda hubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi pahala yang besar. Yang bekerja mencari nafkah, ingat di saat Anda mencari nafkah, aku untuk Rasulullah. Yang melakukan apa saja, bahkan kalau kita dibenci oleh Allah musibah, niatkan semoga musibahku ini menjadi sebab aku dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kehujanan pun begitu, diniatkan semoga ini sebab menjadi semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sambungkan semua keluh kesah dengan Nabi. Karena apa? Pertama, akan terhibur hati kita demi yang dicintai. Kemudian kedua, akan menjadi pahala besar. Dan penting mana sambung dengan Nabi itu. Kalau perlu selalu kita hubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Rasulullah, demi Rasulullah, demi Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bertahan dari rasa sakit demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya kayak begini ini Ibu, para bapak, kehujanan dan sebagainya, ketahuilah Nabi Muhammad melihat ini semuanya. Nabi Muhammad lihat ini semua. Dan ketahuilah semoga ini menjadi sebab Anda semua kelak bersanding dengan Nabi. Anda tinggal ngomong, "Ya Rasulullah, saya kehujanan karena engkau ya Rasulullah." Dan semoga ini termasuk yang dibanggakan Nabi. Karena nanti ada orang diberikan Nabi. Nabi berbangga. Ini mubahin bikumul umam. Nabi itu berbangga kepada kita itu di antara umat yang lainnya. Dan kebanggaan Nabi itu bermacam-macam caranya. Ada orang yang dibanggakan Nabi karena dia baca sholat 30 ribu kali dalam sehari. Karena dia begini, karena gini. Di antaranya adalah, "Kamu ini hujan-hujan masih saja maulidan, istimewa kamu tuh insyaAllah. Pulang membawa berkah insyaAllah. Dikabul hajat semuanya." Tapi termasuk yang di belakang yang enggak kehujanan sama dapat berkah. Sudah datang ke tempat yang mulia ini. Baik. Jadi intinya adalah bagaimana maulid semacam ini, acara semacam ini kita gunakan untuk kita bisa sambung dengan Rasulullah. Sehingga kita sampai benar-benar sadar kalau kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, perilaku di rumah kita. Jadi bagaimana Nabi Muhammad kita hadirkan? Maulid Nabi melahirkan Nabi Muhammad lagi di rumah kita. Di rumah kita. Coba kalau ibu di rumah, kalau Nabi Muhammad datang ke rumah siap atau tidak? Ibu, siap. Kalau Nabi sampai pintu gak berani masuk karena apa? Lah kok acara televisinya begitu nih, bagaimana ini? Gak masuk Nabi. Jadikan rumah kita rumah yang pantas dimasuki Rasulullah. Gimana? Kita jaga. Jangan sampai ada tontonan yang menjadi Nabi Muhammad murka. Jangan sampai ada tontonan yang menjadi Nabi Muhammad nangis. Bagaimana kalau tiba-tiba ibu, Rasulullah masuk ke rumah kita, lalu membuka lemari, membolak-balikkan baju anak-anak kita. Kira-kira Nabi nangis atau tersenyum? Bagaimana bisa tersenyum kalau rumah kita ternyata ada baju anak-anak kita yang tidak pantas dipakai? Baju yang setengah badan dipakai jalan-jalan dan sebagainya. Makanya kita ayo jadikan rumah kita rumah Nabi Muhammad. Sambung dengan Nabi. Perilaku kita sambungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad, bangga dengan hati. Kemudian kebanggaan kita langsung, kebanggaan kita perlebar, yaitu bangga melihat umat Nabi Muhammad. Lalu memandang mereka dengan mata kasih. Makanya termasuk diadakan acara semacam ini sebetulnya dalam irama kecintaan kepada Nabi dengan cara melakukan sesuatu yang menjadikan umat Nabi Muhammad itu mulia. Lihat, ini ada di antara yang hadir di kiri kanan alun-alun ini. Ada umat Nabi Muhammad yang datang ke sini bukan untuk pengajian. Akan tapi lihat, dia berhenti berdiri mendengar pengajian. Jadi baik gara-gara ada pengajian di sini. Mari kita memohon kepada Allah setelah ini untuk mereka-mereka yang ada di luar, agar mereka benar-benar sambung dengan Nabi. Kita tidak ingin ada orang dengar suara ini atau melihat ramainya acara ini lalu mereka masuk neraka. Tidak, kita menginginkan mereka menjadi ahli surga. Baik yang datang ingin niat yang jelek, semoga masuk ke tempat ini jadi niat baik. Yang datang dengan kemaksiatan, berhenti menjadi ahli kebaikan. Itu yang kita inginkan. Maka sambung dengan Nabi. Biasakan di rumah kita, anak-anak kita. Kita ingatkan dengan Nabi. Makanya faedah lain dari membaca solawat adalah di samping pahala besar. Faedah yang lain membaca solawat adalah senantiasa selalu dan senantiasa ingat Nabi Muhammad SAW. Maka orang kalau selalu baca solawat, insya Allah selalu ingat Nabi. Kalau selalu ingat Nabi, insya Allah aman terjaga. Perilakunya terjaga karena dia selalu ingat Nabi Muhammad SAW. Mari kita memohon bersama. Memohon bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar diamini oleh orang-orang mulia. Para habaib, para ulama, para ibu-ibu yang kehujanan, para bapak-bapak yang kehujanan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan prasangka baik kami kepada Allah. Insya Allah itu akan menjadi sebab kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Ini ya Allah ada di tempat ini. Hamba-hambamu dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka berkumpul di sini karena mereka punya maksud. Mereka punya tujuan. Mereka punya keinginan. Maksud, tujuan dan keinginan mereka adalah agar mereka bisa dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka mencari cinta ya Allah. Cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah. Berikan kepada kami semua kecintaan ya Allah. Engkau yang memiliki hati kami. Engkau yang menguasai hati kami. Selama ini kami hanya berucap dengan lidah kami tentang cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Akan tapi ya Allah, hati kami kurang merasakan itu cinta. Hati kami kurang merasakan itu cinta ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, semua yang ada di sini atau yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini, kami mohon berikan kepada mereka kecintaan yang sesungguhnya. Wahai Zat yang Maha Mahakuasa, wahai pemberi cinta, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Yang dengan cinta itu kami bisa mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad dengan benar. Kami mohon ya Allah, ya Allah, kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Bantu kami untuk mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami ya Allah untuk meniru dan mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami yang ada di rumah ya Allah, jangan sampai kecintaan mereka sesuatu yang kau murkai. Kami ingin kecintaan mereka adalah kekasihmu Nabi Muhammad, kerinduan mereka kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan semua yang dicintai dan disenangi kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, engkau menyaksikan ini semua ya Allah. Mereka tidak mencari dunia di tempat semacam ini. Mereka tidak mencari kekayaan di tempat ini. Akan tapi mereka mencari kekasihmu Nabi Muhammad. Pertemukan mereka dengan kekasihmu Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar, dan bertemukan kepada kekasihmu Nabi Muhammad di alam barzah. Bertemukan dengan kekasihmu Nabi Muhammad saat mereka kelak dicabut nyawa mereka, dan bertemukan kami ya Allah dengan kekasihmu Nabi Muhammad biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin melihat wajah mulia kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga pecinta kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Masyarakat kami, jadikan masyarakat kecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Yang ada di kiri kanan alun-alun ini ya Allah, jika mereka adalah hamba-hambamu yang tidak pernah kenal kekasihmu Nabi Muhammad, maka malam ini jadikan malam mereka berkenalan dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami datang ke sini dengan membawa dosa ya Allah. Banyak dosa kami, akan tapi seperti yang kau sebutkan ya Allah, tidak akan engkau menyiksa hambamu selagi di hatinya ada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau tidak akan menyiksa hambamu selagi mereka masih selalu beristighfar. Maka kami mohon ampun kepadamu ya Allah, dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad selalu ada di hati kami, sehingga kau tidak akan menyiksa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah, yang di pinggir-pinggir jalan sana, ya Allah, yang ada di luar sana, ya Allah, jika ada di antara mereka hambamu, ya Allah, atau yang di dalam tempat ini, ya Allah, jika ada di antara mereka hambamu yang sering meninggalkan sholat, kami mohon ampuni mereka, ya Allah, ampuni mereka dan jadikan mereka ahli sholat, ahli sholat, ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering mabuk-mabukan, sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, biarpun saja, ya Allah, secara pribadi kami tidak kenal mereka, akan tetapi yang kami ketahui, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, dan berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Hentikan dari mabuk-mabukan, ya Allah, dan muliakan di rumah mereka, muliakan di dunia, dan muliakan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan masyarakat kami dari zina, jauhkan masyarakat kami dari berzinaan, ya Allah. Yang mendengar suara ini, ya Allah, jauhkan mereka dari zina yang busuk dan hina itu, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan mereka, ya Allah. Jika ada di antara mereka ada hambamu, ya Allah, yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, sungguh berzinaan menjadi sebab kehinaan di padang mahsyar, kehinaan di neraka jahanam, maka kami mohon, jika ada di antara mereka ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran, kesadaran, ya Allah, kesadaran, ya Allah. Ampuni dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, di keluarganya mulia, dan di akhirat mulia, tidak kau hukum lagi, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka engkau biarkan terus larut dalam kehinaan zina itu, ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka. Ampuni dan tutup aib mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari riba, ya Allah. Jauhkan kami dari riba, ya Allah. Berikan kepada kami keinsyafan. Alangkah banyaknya hamba-hambamu yang mendengar riba itu haram, akan tetapi masih saja melanggar, ya Allah. Sungguh, ya Allah, kami tidak ingin hina dengan riba, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada hambamu yang masih berurusan dengan riba, ya Allah, di antara yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan ini, atau yang melihat yang hadir di tempat ini, jika mereka masih berurusan dengan riba, kami mohon hentikan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ganti dengan yang halal bersih, ya Allah. Dan muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat. Jauhkan kami dari rizki yang haram. Jauhkan kami dari, ya Allah, rizki yang haram, pekerjaan yang haram. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka itu, ya Allah, lihat mereka dengan kasih sayangmu. Jika ada di antara mereka yang masih punya rizki yang haram, haram, haram, ganti dengan yang halal penuh berkah, yang halal penuh berkah, halal penuh berkah, dan ampuni mereka, ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni kami semua yang ada di sini, ampuni keluarga kami, dan jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Ampuni mereka semua, dan kami mohon, ya Allah, jadikan majlis ini majlis, jadikan perkumpulan ini perkumpulan, mukaddimah perkumpulan kami dengan kekasih Sihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, ada satu hal yang kami sering merasakan, akan tapi kami pasti, ya Allah, engkau Allah memiliki kami, kami serahkan kepadamu, ya Allah. Kami sering, ya Allah, mengerti sesuatu yang haram itu haram, akan tapi kami masih melanggarnya, ya Allah. Kami sering banyak mengetahui hal kalau itu haram dan dosa, akan tapi kami masih sering melakukannya, ya Allah. Ya Allah, dosa yang itu, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut di neraka-Mu, ya Allah, kami takut hukuman-Mu, ya Allah, kami takut neraka-Mu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hentikan, hentikan dengan kasih sayang-Mu, bencikan kami dengan dosa itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikan kami semua hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari permusuhan. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jika ada hambamu yang memusuhi kami, menyakiti kami, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, berikan kesadaran, jangan kau hukum kepada mereka, ya Allah, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon semua, ya Allah, yang merasa terganggu dengan acara ini, ya Allah, yang tersinggung perasaannya dengan acara ini dan kalimat kami, ya Allah, semuanya yang tersinggung atau yang tidak senang dengan acara ini, kami mohon, ya Allah, ganti dengan segala kebaikan ya Allah. Ganti dengan segala kebaikan ya Allah. Ganti dengan segala kebaikan ya Allah. Jadikan mereka cinta kemuliaan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang membenci kemuliaan semacam ini ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan jadikan kami pendukung-pendukung dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit, sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami semua ya Allah berkat kasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami ahli istiqomah ya Allah, istiqomah dalam berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah. Kami ingin ya Allah, saat engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, setelah panjang umur nanti, kami ingin kau cabut nyawa kami dan dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin saat itu, saat kau cabut nyawa kami, kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Semua dosa kami ampuni ya Allah. Kami takut hukumanmu, kami takut nerakamu, kami takut siksamu. Ya Allah, ampuni, ampuni, ampuni. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Habib Uthman, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minar rahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.